بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ini kedengaran enggak? Kedengaran kan? Males balas minta. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan apa yang telah kita kaji kemarin tentang beberapa perkara yang memberi keselamatan, jalan keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak. Kita kemarin sampai pada poin ketiga, yaitu al-hirs alal ilm. Maka yang keempat berkaitan dengan yang ketiga kemarin tentang ilmu, maka ini yang keempat untuk selamat adalah al-amal, pengamalan terhadap ilmu, karena talabul ilm adalah ibadah. Menuntut ilmu, belajar ilmu itu ibadah, maka mengamalkan ilmu adalah ibadah, ibadah yang mendekatkan kita kepada Allah. Mengamalkan ilmu ibadah yang membuat kita semakin cinta kepada Allah dan semakin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau saja ilmu bermanfaat tanpa amalan, tidak akan Allah mencela Yahud, orang-orang Yahudi, karena mereka tidak mengamalkan ilmu yang mereka punya. Sebagaimana jika amalan itu bermanfaat tanpa ilmu, tidak akan Allah mencela munafikin. Mereka beramal, tetapi amalannya tanpa ilmu, tanpa ikhlas kepada Allah subhanahu. Berkata sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala an, la takunu aliman hatta takuna muta'allima. Kamu tidak akan menjadi alim sampai kamu menjadi muta'allim. Jadilah muta'allim terlebih dahulu, belajar, proses baru kamu akan menjadi seorang alim. Sedikit demi sedikit labas barokah, seperti yang para ulama sebutkan, wa innamas sailu ijtima'ul qatari. Banjir, kalau kita melihat air, banjir banyak, tenggelam itu kota. Air yang sebegitu banyak, asal mulanya satu tetes. Setetes turun dari langit. Tetes kecil, sedikit. Orang melihat apa ini aja, setetes air. Turun berikutnya, setetes berikutnya, setetes berikutnya. Terus hujan, deras, sampai banjir. Maka demikian pula ilmu. Banyaknya ilmu yang dimiliki seseorang asal mulanya sedikit, cip, muta'alim, baru nanti kamu akan menjadi alim. Sebagian ulama lain menyebutkan dalam makna ini, la tatazabbab qabla an tatahashram. Jangan kamu jadi zabib. Tahu zabib ya? Kismis. Kismis itu anggur kering, sebelum kamu menjadi anggur matang. Artinya yang mereka maksud, prosesnya, perjalanannya, anggur itu keluar jadi anggur mentah, kecil jadi besar, matang, masak, baru kemudian nanti dikeringkan, jadilah zabib, jadilah kismis. Mereka sebut, jangan kau jadi kismis sebelum kau jadi anggur yang matang. Loncat terlalu jauh. Ingin jadi kismis harus jadi anggur matang terlebih dahulu. Demikianlah kata Abu Darda, kamu tidak akan jadi alim hingga kamu menjadi muta'allim, orang yang belajar ilmu. Wala takunu bil ilmi aliman hatta takuna bihi amila. Dan tidaklah kamu teranggap mengamalkan ilmu, tidaklah kamu teranggap seorang alim sampai kamu mau mengamalkan ilmumu. Sebelum kamu mengamalkannya, kamu belum teranggap alim. Kalaupun ilmu itu kamu ketahui, kalaupun ilmu itu kau telah kuasai, belum teranggap alim sampai kamu mengamalkan ilmu itu. Ibn Mas'ud pun radhiyallahu anhu riwayatkan dari ini berkata, ta'allamu ta'allamu fa idza alimtum fa'malu. Belajarlah, mengajilah, belajarlah. Kalau kalian telah paham, telah berilmu, amalkan. Beramallah. Demikian pula disebutkan oleh Waqi' ibn Jarrah rahimahullah, guru Imam Syafi'i, kunna nasta'inu ala hifdzil hadith bil amali bih. Kami untuk mudah menghafalkan hadith, kami mengamalkannya. Kami untuk mempermudah menghafal hadith, kami mengamalkannya. Demikian kunna artinya kami, para ulama tabi'in, atba' tabi'in dan para imam, semuanya mereka demikian. Sehingga ilmu itu terus mereka jaga, terus ada dalam dada mereka. Dengan mereka mengamalkan ilmu itu sehingga terus dihafal, ilmu itu terus berada pada mereka, tidak terlupakan, diamalkan oleh mereka. Kata Urwah ibn Zubair rahimahullah, keponakan Aisyah rahimahullah, ummul mukminin, kata Urwah, idza ra'aitar rajul ya'malul hasanah fa'lam anna laha indahu akhawat. Kalau kamu melihat seseorang mengamalkan satu kebaikan, satu amalan soleh, dia kerjakan, dia amalkan, maka ketahui satu kebaikan itu punya akhwat, punya saudara banyak, punya kakak, punya adik. Artinya ada kebaikan-kebaikan lain yang juga dia lakukan. Al-hasanatu tadullu ala ukhtiha. Kebaikan itu menunjukkan kamu kepada saudaranya. Kamu melakukan amalan satu ini, kamu dihantarkan kepada amalan soleh yang lainnya, kepada amalan soleh yang berikutnya, dan terus demikian. Maka jika kamu melihat seseorang melakukan satu kebaikan, yakini dia punya kebaikan-kebaikan yang lain. Kata Allah, wa idza ra'aita ar-rajul ya'malu sayyi'a fa'lam anna laha indahu akhawat. Jika kamu melihat orang melakukan satu kejelekan, ketahui kejelekan itu pun punya akhwat, punya kakak, punya adik. Kejelekan ini pun menghantarkan kamu kepada kejelekan yang lain. Dari satu kejelekan, kamu didorong melakukan kejelekan yang lain, kamu diantarkan kepada kejelekan yang berikutnya, dan seterusnya. Artinya barokahnya amalan soleh adalah kamu dibantu untuk mengamalkan amalan soleh yang berikutnya, lahir amalan soleh yang setelahnya. Min syukmil ma'asi, dan dari celakanya maksiat, satu kemaksiatan mengantarkan kamu kepada kemaksiatan yang lain. Nasallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kata Imam Ahmad, sahibul hadis indana man yasta'milul hadis, sahibus sunnah, ahlu sunnah, as-salafi, sahibul hadis. Bagi kami, kata Imam Ahmad, adalah yang mengamalkan hadis itu, menggunakan hadis itu, dia amalkan hadis dalam ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, dalam keseharian dia. Itulah sahibul hadis yang mengamalkan pada dirinya hadis tersebut. Kata Imam Hasan Al-Basri, kana rajul yatlubul ilm. Orang kalau sudah menuntut ilmu, ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat, mempelajari sunnah, fala yalbath an yura dhalika fi takhashshu'ihi wa hadyihi wa lisani wa basarihi wa yadihi. Enggak lama terlihat pada dirinya khusyuknya, kewibawaannya, gerak-geriknya, lisannya, pandangannya, tangannya. Terlihat kalau orang ini berilmu. Ilmu itu merubah dia. Semula mungkin orang yang serono, orang yang semau hati, dia berkata, berbuat apa, begini-begini. Gak lama kalau dia belajar ilmu, dia amalkan, dia jadi orang yang tenang, jadi orang yang wibawa, tutur katanya, akhlaknya, ibadahnya. Terlihat, kata Hasan Al-Basri, orang tahu kalau orang ini orang yang berilmu. Bahkan para a'immah, mereka luar biasa. Seakan kalau kita membaca biografi mereka. Apa biografi? Latar belakang hidupnya seakan seperti khayal. Padahal hak pikiran mereka. Imam Abdurrahman Ibn Abi Nu'm Al-Bajali rahimahullah, kata Imam Adz-Dzahabi dalam biografi beliau di Siyar Alamin Nubala, kata Bukair Ibn Amir, kalau saja Abdurrahman ini Ibn Abi Nu'm dikatakan padanya malaikat maut menjemputmu, sudah ada di depan pintu rumahmu, mau mengambil nyawamu, niscaya tidak ada yang beliau bisa menambah dari amal solehnya, tidak ada yang bisa beliau tambah. Malaikat kematian datang, aku mau mati, kemudian memperbanyak sholat, memperbanyak zikir, gak akan bisa beliau demikian. Kenapa? Karena beliau orang yang selalu sibuk dalam ibadah, orang yang selalu sibuk dalam ketaatan dan amal soleh. Sehingga kalaupun malaikat datang, datang saja ambil nyawanya. Dia selalu dalam amal soleh, tidak ada yang bisa beliau tambah. Orang yang menambah adalah orang yang biasanya kurang amalannya, baru kemudian dia tambah baik, tambah amalannya ketika tahu dirinya mau mati. Bukan demikian para ulama salaf. Waktu mereka semuanya ramai dengan to'ah, dengan ibadah, demikian pula Imam Sofwan bin Sulaim Al-Madani rahmatullahi alaih, kata Sakhawi dalam biografi beliau, Imam Sofwan, kana ruksan fil ilmi wal amal. Imam Sofwan, imam dalam ilmu dan dalam amalan, alim, amil, beliau alim besar dan selalu mengamalkan amalan-amalan saleh, ibadah. Lau qila lahu inna sa'ata ghadan ma kana indahu mazidu amal. Kalau saja dikatakan padanya besok kiamat, tidak ada yang bisa beliau tambah amalan solehnya. Kalaupun tahu seandainya dikatakan besok kiamat, tidak ada yang beliau tambah amalan. Apa yang beliau tambah? Beliau selalu beramal. Beliau selalu dalam ibadah, dalam khair, dalam dakwah, belajar ilmu, mengajar, mengamalkan, sholat, ini, itu. Selalu dalam kesibukan khair, dalam kesibukan baik. Kalaupun besok kiamat, ya biar besok kiamat. Apa yang bisa beliau tambah? Kebaikan tak ada. Bukan orang pengangguran, bukan orang yang kosong umur dan waktunya. Rahimahumullah. Serupa dengan itu disebutkan dari Imam Hammad ibn Salamah, kata Adz-Dzahabi, kalaupun dia tahu besok mati, beliau tidak akan bisa menambal kebaikan, tidak akan ada yang dia tambah kebaikannya, karena selalu dalam kebaikan, dalam to'ah, dalam khair, dalam amal soleh. Begitu pula Imam Hasan bin Sabbah Al-Bazzar, termasuk guru Imam Bukhari rahimahullah dan teman dekat Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, "Ma ya'ti 'ala ibnil bazzar yawm illa wa huwa ya'malu fi khairan." Setiap hari Ibnul Bazzar selalu mengamalkan kebaikan, selalu beramal soleh pada setiap harinya. Oleh sebab itu Imam Sufyan ibn Uyainah beliau berkata, "Al-ilmu idza lam yanfa'ka dharraka." Ilmu jika tidak bermanfaat bagimu, maka dia bermadarat kepadamu. Jika tidak berguna bagimu ilmu, tidak membuatmu bertambah amal solehmu, tidak membuatmu bertambah ibadahmu, akhlakmu, maka ilmu itu justru akan madarat, mencelakakan dirimu. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka beramal adalah jalan keselamatan bagi yang ingin bahagia di dunianya dan akhiratnya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk sibuk selalu dalam kebaikan dan amal saleh. Beliau sebutkan, "Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlimah yusbihul abdu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbu kafira yabiyulina fi'aradin minal dunia." Berlomba-lombalah, bersegeralah amal soleh, bekejar dengan fitnah seperti malam yang gelap. Ibaratnya seakan antara kamu, antara kita dengan fitnah berlomba lari, berlomba pacu lari. Fitnah ini lari terus, maka kamu harus lari mengejar dia, harus kamu yang di depan. Badiru, kalau kamu tidak mengejar dia, kamu akan terkejar, kamu akan terkalahkan di dalam fitnah. Kalau kamu sibuk, kalau kamu ramai dengan amalan, dengan taat, ibadah, maka tidak ada waktu untuk fitnah ini, untuk yang syubhat, untuk yang ini, enggak ada waktu. Kamu sibuk mengurusi yang manfaat. Tetapi jika kamu kosong, kamu kalah oleh fitnah. Fitnah ini yang mendahului kamu. Maka kamu tersibukkan oleh fitnah, disibukkan dengan fitnah ini, kamu tersibukkan di situ, banyak waktumu tersita, tersibukkan dengan fitnah ini lagi yang bentuknya beda, fitnah yang berikutnya lagi datang silih berganti terus, ini selesai datang yang berikutnya, kamu tersibukkan dengan fitnah ini, tidak ada amalan yang bisa kamu lakukan. Posisi kamu, keadaan kamu tetap di tempat, tidak ada perubahan. Antara kamu sekarang dengan kamu setahun kemarin, dua tahun kemarin, tidak ada beda, sama. Kamu sibuk termakan oleh fitnah. Makanya Rasulullah sebutkan, badiru, harus orang itu sibuk dalam kebaikan, dalam amal saleh. Orang yang terbawa fitnah, orang-orang yang terpengaruh, hanya orang-orang yang kosong, yang hampa, tidak ada kemakmuran pada dirinya, memakmurkan waktu dan usianya untuk khair, untuk amal soleh. Yang semacam ini mudah terbawa oleh arus fitnah, terseret. Dan kamu bisa lihat orang-orang yang terfitnah adalah orang-orang yang jauh dari ilmu, jauh dari amal soleh. Perkara yang kelima adalah kembali kita harus bersungguh-sungguh mempelajari dan mengajarkan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, mengambilnya, mempelajarinya dari orang-orang yang masyhud bil khair, bil istiqamah, yang memang diketahui kebaikannya, istiqomahnya, keselamatan agamanya di atas sunnah. Orang mendengar dengan telinga, dan telinga ini, pendengaran ini amanat dari Allah. Orang tidak punya kebebasan untuk mendengar semua yang dia ingin dengar. Manusia tidak diberi kebebasan untuk menggunakan telinganya kepada semua mahabba wadab, semua yang ada, semua yang berbicara, untuk kemudian dia bisa dengarkan ya suwer, ya huwer, wulima fi akhir. Lah, tetapi hendaknya digunakan pendengaran ini untuk mendengar apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Imam Walid ibn Muslim rahimahullah, la yukhadul ilmu minas sahabiyin wa la yukra'ul quran illa min afwahir rijal. Ilmu itu tidaklah bisa diambil dari para sahabiyin, yang ahli kertas saja, hanya bisa menulis sementara dia tidak paham ilmu. Dan Quran tidaklah diambil kecuali dari afwahur rijal, dari mulut, dari lisan rijal, mukrik syekh-syekhnya. La yukra'ul Quran illa min afwahir rijal. Artinya Imam Walid ibn Muslim mengingatkan kita bahwasanya ilmu itu hendaklah diambil dari ahlinya, dari orangnya, yang kita tahu dia dalam istiqomah, dia di dalam sunnah, dalam khair. Kata Uqbah ibn Amir, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari, ta'allamu qabla dhanmin, pelajari ilmu, belajarlah ilmu sebelum dhanim, orang-orang yang dhan, yang menduga-duga saja, yaitu kata Imam Bukhari, alladzina yatakallamuna bidhan, mereka hanya berbicara dengan dugaan dia, prasangka dia, menurut saya. Bukan ilmu yang dia ambil, bukan dari ahli ilmu, bukan dari para ulama yang sebelumnya. Dhanim, kata Imam Nawawi, artinya ilmu itu hendaklah diambil, dipelajari dari orangnya, al-muhaqqiqin, al-wali'in, yang wara', yang ahli tahqiq, ahli ilm, sebelum mereka tiada, sebelum mereka mati, yang jika mereka tiada akan datang setelah mereka orang-orang yang tidak punya ilmu syar'i, tidak punya usul, tidak punya qawaid, tetapi mereka berbicara berdasarkan dunun, dugaan-dugaan saja, yang tampaknya itu baik, tampaknya itu benar, terlihat seperti sunnah, terlihat seperti pembelaan, padahal kosong semuanya, tidak ada isi. Dhanim, sebelum mereka muncul, mumpung masih ada ahli ilm, al-wari'in, al-muhaqqiqin, ambil, belajar dari mereka. Apalagi di zaman seperti sekarang, banyak cara, banyak fasilitas untuk orang membaca, mendengar, menulis. Ya Allah, dari yang qasi wadani, yang jauh, yang dekat, yang dia kenal, yang tidak dia kenal, yang dia tahu, tidak dia tahu. Bala, cobaan besar, ujian besar bagi umat ini dengan adanya internet, syabakah, apa sini namanya? Nama internet. Entah itu Facebook, entah itu Twitter, entah itu apalagi namanya sudah. Nah, bala, iya. Kamu gak tahu siapa yang tulis ini, siapa yang ini, kamu tinggal download, kamu tinggal unduh, kamu ambil, kamu baca, kamu ini. Siapa penulisnya? Wallahu a'lam, insyaallah dia syaitan wala iblis. Kamu tidak tahu macam apa akidahnya, seperti apa sunnahnya, seperti apa imannya, tauhidnya, amal ibadahnya, sunnah, bid'ah, hisbi wala, kamu gak tahu. Mungkin dia duduk di akhir dunia sana, tinggal tulis, dia masukkan, dia upload, ya Allah, dibaca semua orang. Bala, kemudian dijadikan pegangan oleh orang, kemudian dijadikan rujukan. Anak baca di internet, aku ikuti, aku buka ini, entah itu apa, tautak atau apa ini, pulang bicara demikian, mudaris di masjid sini, pengajar di Kutub Utara, insya Allah, wailah di mana tempat, wallahualam. Benar tidak, wallahualam. Kok internet, kalau kita bilang Indon, dunia maya, sama sesuatu yang abstrak, tidak jelas. Kalau semacam kita ini kan jelas, ini orangnya, tahu saya, ini orangnya, bisa saya pegang, bisa saya lihat. Nah, sementara internet, ini orang di mana wujudnya, wallahualam. Mungkin dia kafir, musyrik, wallahualam. Dan seperti yang Imam Muslim sebutkan di muqaddimah sahihnya, di akhir zaman orang akan la'allahu syaitan yatakallam, semata-mata karena dia berbicara begini-begini, ya Allah, dia dengar, dia duduk, dia dengarkan, padahal syaitan berbicara. Makanya athar azim yang disebutkan oleh Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah, inna hadzal ilma din, fanduru amman ta'khuduna dinakum, ilmu ini agama, maka lihat, berhati-hati dari siapa kamu ambil agamamu, pada siapa kamu percayakan. Allah mengajarkan kepada kita untuk kepercayaan itu diberikan kepada orang yang kita kenal, orang yang kita tahu. Kita tahu istiqomahnya, kita tahu agamanya, kita tahu akhlaknya, kita tahu ilmu amalannya, dari siapa dia belajar, di mana dia belajar, kita tahu. Allah sebutkan tentang Rasulullah SAW, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri. Kenapa disebut demikian oleh Allah, kata Ibnu Jauzi dalam Talbis Iblis? Karena mereka tahu Rasul SAW dari diri mereka sendiri, dari Arab ini, Quraisy. Mereka tahu dari semenjak kecil siapa ini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kejujurannya, bagaimana akhlaknya, seperti apa amanatnya, ini mereka tahu persis. Maka ketika beliau sampaikan risalah, ketika beliau bicara iman, wahyu gini, dari orang yang mereka tahu ma'ruf, ini orang baik. Maka minnah dari Allah, kenikmatan dan jasa dari Allah kepada mereka, bahwa yang menyampaikan risalah itu orang yang mereka tahu, bukan orang asing, bukan orang baru. Demikian pula ketika Allah berbicara tentang harta anak yatim yang dipegang walinya, apa Allah sebutkan, fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum, jika kalian telah dapati inas dari mereka, rusyd, ar-rusyd, quwwatul aql, ar-rasyad, husnul tasarruf, pandai dalam berniaga, pintar, tak mudah ditipu orang. Kamu tahu ini anak yatim, sudah Masya Allah ini anak. Beberapa kali dia pegang uang, tak bisa ditipu orang, dia hati-hati, tidak semaunya dalam pegang uang, hati-hati dia belanja seperlunya. Kamu tahu, kamu lihat, kamu kenal. Baru ketika itu kamu bisa percayakan hartanya ini, amanah dari bapakmu dulu. Ini 1 juta ringgit dari bapakmu misalnya. Kamu serahkan. Ketika kamu sudah tahu siapa dia. Makanya kata Ibnu Jauzi rahimahullah, termasuk dari talbis iblis, termasuk dari tipuan iblis, ketika orang mau mendengar, mau mengambil ilmu dari orang yang tidak dia kenal, dari orang yang dia tidak tahu menahu, mungkin baru di hari ini dia kenal. Ahlan, usahlan, dari mana, dari sana, dari timur, dari barat, utara, atau selatan. Masya Allah, tampak khair. Fadol ngisi, belajar, isi pengajian. Ya Allah, suruh tulis, cetak bukunya, atau bicara di internet, atau ini. Dijadikan rujukan, sudah suruh bicara, suruh begini. Belum tahu deh, orang ini siapa? Dia gak tahu. Dia gak ngerti, kayak kamu bisa percayakan agamamu padanya. Urusan hartanya dia gak bisa begitu. Bisa. Baru hari ini misalnya kamu kenal orang ini misalnya, Omar. Baru sekarang ini ketemu, gak pernah jumpa selama ini. Baru kali ini ketemu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tampaknya orang baik ini. Aku percayakan padamu ini 10 ribu ringgit kamu niagakan. Bisa, berani. Orang gak berani. Aku belum tahu ini siapa orang ini. 10 ribu ringgit dia gak berani berikan padanya. Karena belum tahu siapa orang ini sebetulnya. Tapi dalam perkara agama, betapa mudahnya orang membuka telinganya, memberikan kalbunya kepada siapapun yang berbicara, siapapun yang menulis. Hati-hatilah. Kata Ibnu Qayyim, mungkin dari gurunya Syekhul Islam, rahimahullah, la taj'al qalbak kal-ifinjah. Jangan kau jadikan kalbumu seperti ifinja itu, kita bilang spon. Apa sini nama? Apa spons? Spons. Ah, apa namanya? Spons. Ah itu. Kata Syekhul Islam, jangan kau jadikan kalbumu seperti spons. Tiap ada air terserap olehnya. Air bersih, air kotor, air madu, air comberan, air bau, air ini, semua yang terkena itu terserap olehnya. Jangan. Walakin ij'al qalbaka mithlu zujaja. Tapi jadikan kalbumu itu seperti kaca. Kaca itu tidak mudah semua bisa masuk untuk terserap. Ada penghalang. Jika baik, benar, kamu bisa buka. Namun jika itu sesuatu yang batil dan kamu tidak beri kesempatan padanya, tidak semuanya bisa kamu serap, bisa kamu ambil. Yang jelas bahwasanya pengamalan atau hirs terhadap ilmu harus lebih berhati-hati. Kalau perkara-perkara dunia saja, orang sangat berhati-hati. Kata Imam Bahas Ibn Hakim rahimahullah, dinullah ahaqqu an yutlab lahul udul. Agama Allah lebih pantas untuk dicari orang-orang yang adil padanya. Kalau dalam muamalah dinar dan dirham saja, masalah ringgit, orang hati-hati sekali, cari orang yang adil, yang terpercaya. Karena kamu mau mengamalkan ini sekarang, kamu mau berkompeni sama orang, mau kerja, niaga, atau macam apa, kamu punya, gak usah besar-besar, kamu punya 1000 ringgit. Hati-hati sekali kamu, ini orang siapa ini? Kamu tanya dulu ke teman-temannya yang kamu kenal, baik dia, bisa dipercaya, bagus, anu, gini. Kamu tanya, udul, untuk bisa mengetahui hakikat orang ini siapa. Kata Bahas Ibn Hakim, agama Allah jauh lebih berhak dia berbicara agama, kamu tanya siapa orang ini? Bisakah diambil ilmu darinya? Bisakah kita mendengar darinya? Dan jauh-jauh lebih berhak agama Allah untuk dicari udul, saksi yang adil, yang terpercaya untuk menjaga keselamatan agama kita. Perkara yang keenam adalah al-hirs alal waqt. Hendaknya kita menjaga dan memanfaatkan waktu. Firman Allah, fa iza farata fansab wa ila rabbika farghab. Jika kamu telah usai dari sesuatu kebaikan, langsung lakukan kebaikan yang berikutnya. Sibukkan dirimu dalam kebaikan. Terus demikian. Dan di dalam hadis Tirmidzi dan dihasankan oleh Imam Al-Albani, Rasulullah menyebutkan, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba', tidak akan geser telapak kaki manusia mulakhir sampai dia ditanya tentang empat perkara. An umri fi ma'abna, tentang umurnya, kemana dia habiskan, untuk apa. Waktu berjalan terus, semakin bertambah hari, bertambah waktu, bertambah pula umurnya, semakin dia mendekati ajalnya, usia dia ini berjalan terus, dia habiskan untuk apa, dia isi untuk apa, akan ditanya oleh Allah, diminta pertanggungjawabannya oleh Allah di akhirat kelak. Pentingnya waktu hingga Allah bersumpah dengan banyak waktu. Wal asr, wal fajr, kalla wal qamar, semua adalah waktu. Wasyamsi, waduhaha, semuanya adalah waktu. Menunjukkan pentingnya waktu bagi seorang mukmin hingga Allah bersumpah dengan waktu-waktu tersebut. Kata Imam Ibnu Qayyim, bagi seorang mukmin tersia-siakannya waktu lebih berat dari kematian. Karena kalau kematian hanya memutus antara dia dengan keluarganya, anak istrinya, orang tuanya, memutus antara dia dengan dunianya, selesai sudah dunia, mati, itu kematian. Tetapi menyia-nyiakan waktu berarti memutus seorang mukmin dari Allah, menjauhkan dia dari Allah, dan itu jauh lebih parah, lebih berbahaya daripada kematian. Makanya penyair makruf yang sering dibawakan oleh para ulama, mereka berkata, al-waktu anfasu ma'unita bihifdih wa arahu ashalu ma'alaika yadi'u. Al-waktu anfasu ma'unita bihifdih, waktu itu yang paling berharga untuk kau jaga, tapi aku melihat justru itu paling mudah untuk kamu sia-siakan. Kalau harta saja dijaga, satu sen pun dia tidak akan keluar kecuali dia perhitungkan ada gunanya tidak, menguntungkan atau tidak. Waktu jauh lebih berhak untuk dijaga, tapi sangat mudah untuk disia-siakan oleh orang. Nasallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat para a'immah kita, mereka menyibukkan waktunya, usianya dalam khair, dalam kebaikan, yang membaca Quran, yang wirid, zikir, yang sholat, ibadah, yang mubahasa, belajar ilmu, menulis, membaca, mengajar. Demikian Imam Nawawi rahimahullah, dalam sehari ada 12 majlis beliau, antara beliau duduk belajar atau beliau duduk mengajar dalam satu hari. majelis ini, beliau mengajar, pindah majelis itu ke gurunya, syekhnya, beliau belajar, selesai pindah ke majelis lain, nanti habis maghrib di sana, habis isyak di sana, duhur di sana, pagi, tiap hari 12 majelis tiap hari. Rahimahullah. Waktu mereka manfaatkan sehingga barokah usia yang Allah berikan pada mereka. Kata Ibn Mas'ud, al-qulub aw'iyah, hati ini, kalbu ini, wi'a, wadah, tempat. Fashghaluha bil Qur'an wala tashghaluha bi ghairih, maka penuhi, sibukkan dengan Al-Qur'an, jangan dengan yang lain. Jika dia terpenuhi dengan Al-Qur'an, terpenuhi dengan yang baik, ilmu, amal soleh, maka tidak ada tempat bagi yang lain untuk masuk di dalamnya. Terpenuhi dengan kebaikan, terpenuhi dengan ilmu an-nafi', terpenuhi dengan amal soleh waktunya. Makanya kita melihat para ulama kita, para imam, masyayikh, sibuk dalam kebaikan selalu mereka. Dari masa dulu sahabat, kemudian tabi'in, generasi abba, tabi'in abba, a'imah, fulan, hingga masa belakangan sekarang, Al-Bani, Ibn Baz, Ibn Uthaymin, Syekh Fauzan, Syekh Rabi, sibuk dalam kebaikan, sibuk dalam khair. Sehingga tidak ada waktu sesuatu yang bukan ilmu untuk masuk di kepala mereka, tidak ada kesempatan. Makanya sesuatu yang aneh, sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak dikenali oleh mereka, bukan ilmu. Syekh Muhammad Al-Aman Al-Jami rahimahullah pernah beliau ditanya tentang Hajjadiyin. Hajjadiyin ini pengikutnya Mahmud Al-Hajjad yang memunculkan fitnah baru bahwa seperti Hafid, Ibnu Hajar, Nawawi, ini tak boleh diambil ilmunya, kata mereka. Ada penyimpangan dalam masalah tauhid, asma'u sifat, dalam masalah aqidah, begini. Berikutnya lebih berani lagi, tidak boleh mendoakan rahmat bagi mereka, karena mereka ahlul bid'ah. Ibnu Hajar rahimahullah haram, enggak boleh. Nawawi rahimahullah tidak boleh mendoakan rahmat bagi ahlul bid'ah. Meningkat lagi berikutnya kitab Fathul Bari Hafidz Ibnu Hajar, Al-Minhaj Syarah Nawawi terhadap Muslim, harus dibakar. Merusak umat, ini sesat. Ini pemikiran mereka. Ditanyakan kepada Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah. Kata Syekh, "Dhahabal ilmu wa ma baqiya illa hadza." Ilmu hilang, kemudian tidak tertinggal kecuali ini yang di kepalamu. Artinya sekian masa berjalan. Perhatikan, setelah Ibnu Hajar atau setelah Nawawi, setelah Ibnu Hajar, kan banyak para ulama, ya kan? Banyak para imam, para ulama Islam. Pulang sekian ulama. Syekhul Islam menukil, Ibnu Qayyim berbicara, Muhammad bin Abdul Wahhab, pulang Muhammad bin Ibrahim bin Bas, Al-Bani, Utsaimin, ulama besar, a'immah. Sedikit pun tidak pernah ada di otak mereka seperti pemikiran ini. Tidak ada, padahal mereka tahu ini kesalahan Ibnu Hajar, dibantah oleh mereka. Ini keliru dari beliau, tertolak, tidak bisa kita terima. Ini kekeliruan Nawawi, semoga Allah rahmati, semoga Allah ampuni. Dibantah, tetap. Tapi untuk dikatakan tidak boleh dirahmati, harus dibakar bukunya, tidak satu pun dari mereka berbicara semacam ini. Mereka gunakan kitab-kitab ini sebagai rujukan umat Islam. Fathul Bari, Syarah Bukhari, Minhaj, Syarah Nawawi, Syarah Muslim, oleh Nawawi. Kata beliau, dari mana datangnya pemikiran ini di otak kalian? Dari mana bisanya ada di otak kalian, sementara tidak ada di para ulama ini? Bukan ilmu, sesuatu yang muncul di benak orang, muncul di pikiran dia sesuatu baru, tidak pernah ada di benak para ulama. Kenapa? Karena mereka sibuk dengan kebaikan. Gak ada waktu untuk hal-hal yang faldi seperti ini, sia-sia seperti ini. Mereka sibuk belajar. Bin Bas rahimahullah tidak pernah lepas dari majelis ilmu. Beliau baca, dibacakan karena beliau buta, rahimahullah. Dibacakan tafsir Ibnu Katsir. Beliau syarah setelah itu ini maknanya tafsir begini ini. Selesai tafsir dibacakan Bulughul Maram. Beliau syarah Manarul Muni, Manarus Sabil, PT Hambali. Kemudian beliau syarah Fathul Majid, syarah Kitab Tauhid. Didengar, baca pada beliau, ditaklik oleh beliau. Terus demikian tiap harinya. Bukhari termasuk sempat beliau ajarkan dan ada ta'liqat beliau dari beberapa jilid-jilid awalnya. Tidak pernah ada pemikiran sama sekali di benak beliau seperti ini. Walau para ulama sebelum beliau, para masyayikh, kemudian muncul benak-benak anak-anak muda ini, anak kemarin sore ini, sok lebih perhatian, lebih ngerti agama, lebih cemburu. Celaka mereka. Beginilah orang kalau hampa waktunya, kosong, banyak ngelamun, banyak ini. Datang setan membisikkan, Ibnu Hajar kan banyak kesalahannya. Tak boleh kau doakan rahmat padanya. Ya Ahlul Bid'ah begini, begini, begini. Berikutnya dibisiki lagi oleh iblis. Itu kitab Fathul Bari, lebih baik kau bakar saja. Syarah Muslim kau bakar saja, itu tak baik, begini, begini. Iblis yang membisikkan padanya. Kalau saja dia ngikuti para ulama, sibuk dengan ilmu, sibuk dengan amal, sibuk dengan dakwah, sibuk, tidak akan ada yang semacam ini. Memanfaatkan waktu dengan yang berguna dan cukup, cukup menyibukkan. Yang baik ini sudah sangat cukup menyibukkan. Kita membaca Quran, berusaha menghafalnya, setelah itu tadabbur maknanya, mempelajari tafsirnya, membaca hadis Rasul SAW, Arba'in Nawawi, Umdatul Ahkam, Bulughul Maram, ini itu, menghafalnya, mempelajari syarahnya seperti apa, perintah kita amalkan, larangan kita tinggalkan, berita akhbar yang hak kita yakini kebenarannya. Ini sudah sangat sibuk kita. Dan waktu banyak. Hafalan perlu murojaah, perlu ini, perlu setoran tasmi' dan seterusnya. Waktu. Tapi barokah berguna semacam ini. Kalau saja digunakan untuk yang manfaat seperti ini, selamat orang di dunianya, dalam agamanya, selamat orang di akhiratnya kelak. Perkara yang ketujuh adalah banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan dan amal soleh. Ketaatan kepada Allah butuh mujahadah, butuh perjuangan dari kita. Juang untuk mau taat, mau belajar ilmu, mau mengamalkan, mau mengajar dan berdakwah, butuh mujahadah, perlu berjuang, ditundukkan jiwa itu untuk mentaatinya. Jiwa manusia ini perlu dipaksa untuk baik, perlu ditadmir, seperti tadmirul khair, khairul mudammar. Kuda yang disiapkan untuk perang dalam sunnah itu ditadmir terlebih dahulu. Ditadmir itu kasih makanan lebih dari porsinya, kasih buahnya sampai dia gemuk. Setelah itu dimasukkan kandang, ditutupi dengan daun kering, rumput kering, kemudian kain, diselimuti kain sampai dia berkeringat panas, model kalau sekarang mirip-mirip spa. Iya, dan itu sunnah. Hadis di Bukhari, di Tadmir, hadis di Ibnu Umar. Sehingga ketika dia berkeringat banyak luar biasa, kemudian keringatnya keluar semua, tentunya berapa hari ini berjalan, berapa waktu, keringatnya keluar, dagingnya ringan dalam tubuhnya, tidak ada lemak. Beberapa hari, sekian hari, dikeluarkan dari kandang, kuda ini dalam keadaan fit yang luar biasa. Maka diajak dia berpacu, lari kencang. Makanya kuda yang ditadmir ini untuk perlombaan atau persiapan jihad, panjang jaraknya. Oleh para sahabat diajak lari dari titik sini ke titik sini, jauh, dan larinya kencang. Beda dengan kuda yang tidak ditadmir. asyahid itu kuda. Jiwa orang pun demikian. Artinya perlu dipacu, perlu dipaksa. Harus dia berbuat baik, dipaksa untuk mau taat, mau tunduk. Kata Imam Tawus Ibn Kaisan rahimahullah, hulwud dunya murrul akhirah, wa murrud dunya hulwul akhirah. Manisnya dunia itu pahitnya akhirat. Yang kau suka di dunia ini, kau senangi syahwat, nanti akan pahit bagimu di akhirat. Tetapi yang pahit di dunia ini bagimu tidak senang kau. Kamu tidak menyenanginya, pahit. Tetapi itu akan manis bagimu di akhirat nanti. Akan bermanfaat bagimu ketika kamu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian, hendaknya masing-masing kita memperbanyak perbekalan selama di dunia ini dengan apa yang mampu kita lakukan, mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu cara terbaik untuk selamat di dunia dan akhirat kelak. Yang ke-8 dan itu yang terakhir adalah untuk kita menjauh dari setiap maksiat dan dosa yang dilarang oleh Allah ataupun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Maimun bin Mihran, zikrullah bil lisan hasan, berzikir kepada Allah dengan lisan baik. Wa zikrullah ahsanu minhu an yudhkarullah indal ma'siyah fayumsiku anha. Tapi lebih afdal, lebih baik lagi berzikir kepada Allah ketika mau melakukan maksiat, maka kamu menahan diri, kamu rem untuk tidak melakukan maksiat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksiat seperti Ibnu Qayyim sebutkan, adzunub jirahat, dzunub dosa itu bagaikan luka, luka pada tubuh, terkena pisau, terkena sayap, terkena paku, terkena kaca, serupa dengan dosa. Kata Ibn al-Qayyim, wa rubba jirahin wa ta'afi maktal. Terkadang luka-luka itu tepat di tempat yang membunuh. Artinya ada luka yang orang kalau kena di situ bisa mati. Na'udzubillah. Kalau kita kena pisau misalnya di tangan sini, di sini misalnya, kita mau sedang iris, mengupas cabai, mengupas apa, seret kena sini lah, bas paling darah keluar, kasih minyak habas saudak selesai. Kaki terinjak kaca, cuek keluar darah, kasih betadin selesai. Tapi kalau yang kena sini atau kemudian di belakang sini, bisa mati orang. Artinya parah akibatnya. Maksiat pun demikian. Ada yang ringan, bukannya diremehkan, tapi ada maksiat yang bisa betul-betul mencelakakan orangnya, membinasakan dia. Makanya semua maksiat hendaknya ditinggalkan dan dijauhi oleh setiap mukmin agar dia selamat dalam kehidupan dunia ini dan akhirat kelak. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu 8 perkara yang para ulama sebutkan sebagai wasiat dan cara jalan baik bagi yang menginginkan keselamatan untuk hidupnya di dunia dan di akhirat nanti. Sekiranya itu diperhatikan dan diamalkan, sungguh menjadi perkara yang besar, membantu untuk istiqamah dalam khair, istiqamah dalam dinullah, karena istiqomah itu aziz, sangat berat, sangat berharga, apalagi di masa-masa seperti ini. Banyak fitnah, banyak syubhat, banyak suara, banyak yang berbincang, banyak yang cakap. Istiqomah aziz, banyak godaan. Orang bisa istiqomah seperti mereka sebutkan al-ajab, niman naja, kaifa naja. Yang aneh itu, kalau kau mau merasa aneh dan takjub kepada orang yang selamat, kok bisanya dia selamat? Kalau yang binasa dan rusak, hancur, banyak. Tapi yang aneh, bisanya orang selamat dalam situasi seperti ini. Kacau galau, dia bisa selamat. Perkara-perkara delapan tadi yang tersebutkan, biidznillah wa taufiq dari Allah, hidayah darinya, membantu, banyak membantu untuk orang istiqamah dalam agamanya, di atas sunnah nabinya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala Muhammad, waffaqallahu jami' lima yuhibbu wa yarda, wa asamana asamana Allah wa iyyakum min kulli su' wa makruh, wa jannabana min syarril fitan ma dhahara minha wa ma batan, innahu sami'un qaribun mujibud da'awat. Wa sallallahu ala nabina Muhammad, subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.